lawase mesti eling. Saya cedak bebasan wong sing nyanding. Dalan tembus cemoro sewu sarangan. Munggah medung karo nyawang tetangga. Pacaran.